بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita melanjutkan penjelasan atau faedah dari hadis. Jadi Utsman bin Affan dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang menceritakan kepada Sa'id ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, di mana disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau didatangi oleh dua sahabat, yang pertama Abu Bakar Siddiq untuk menyampaikan hajahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam posisi berbaring. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan beliau tersingkap pahanya atau betisnya. Dan beliau tidak menutupi ketika masuk Abu Bakar Siddiq. Begitu pula ketika Umar bin Khattab masuk menyampaikan hajahnya, beliau tidak merubah keadaannya. Namun begitu Utsman bin Affan masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan hajah keperluannya, beliau kemudian berubah posisinya menjadi duduk, tidak lagi berbaring, dan menutup pahanya atau betisnya. Maka ketika ditanya oleh Aisyah, kenapa beliau melakukan seperti itu, begitu ihtimam ketika Utsman ibn Affan masuk, maka beliau mengatakan, sesungguhnya Utsman ini adalah seorang laki-laki yang pemalu, memiliki sifat malu yang tinggi. Dan aku khawatir jika aku mengizinkan masuk menemuiku dalam kondisi seperti itu, dia tidak akan menyampaikan hajahnya karena malu. Nah, telah kita sampaikan beberapa faedah pada pertemuan sebelumnya, di antaranya adalah keutamaan dari al-haya, kemudian keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala dengan sifat malu yang beliau miliki, dan bagaimana semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kesempatan kepada para sahabat untuk memberikan atau menyampaikan hajah mereka kepada beliau. Menyediakan waktu. Beda dengan orang-orang sekarang yang menjadi penguasa, menjadi pemimpin, atau menjadi raja. Terkadang dia mengabaikan keperluan manusia, keperluan masyarakatnya, tidak mau ditemui, ataupun kalau ditemui dengan protokol yang sangat ketat, sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menemui dia. Rasulullah SAW tidak seperti itu. Siapapun berkesempatan untuk menemui Rasulullah SAW, rumahnya terbuka untuk sahabat. Kemudian faedah berikutnya yang keempat, bayanu annal haya min sifatil malaikah. Penjelasan bahwasanya malu itu merupakan juga sifatnya para malaikat. Malaikat juga memiliki sifat yang terpuji ini, sifat malu. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Dia berkaitan juga dengan Utsman bin Affan dalam riwayat yang lain. Beliau mengatakan, ala astahi, tidakkah ku merasa malu dari seseorang laki-laki? Tastahi minhul malaikatu, yang malaikat merasa malu kepadanya. Malaikat merasa malu kepada Utsman ibn Affan. Tidakkah ku juga merasa malu kepada dia? Menunjukkan bahwasanya malaikat juga memiliki sifat malu. Bahkan disebutkan Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu dengan rasa malu yang dia miliki begitu tinggi, sangat besar rasa malunya, sampai-sampai disebutkan bahwasanya jika beliau iktasal mandi, beliau menuangkan air ke tubuhnya dalam keadaan beliau memakai pakaian. Yadluku min tahti thawbihi, dia menggosok badannya itu di bawah pakaiannya. Fala yakhlu anhu qamisuhu, dan beliau tidak melepas kumisnya. Hayaan, karena malu. Kalau mandi, mandi ya pakai jubah, pakai gamis. Tuang air baru digosok lewat di bawah, di balik pakaiannya itu. Kenapa? Karena dia merasa malu. Terlihat ya tubuhnya. Ini menunjukkan beliau ini memiliki sifat malu yang tinggi. Sehingga Rasulullah SAW ketika kelihatan pahanya atau betisnya, beliau masuk langsung ditutupi karena malu. Nanti Utsman bin Affan malu, enggak jadi menyampaikan aja. Dan Rasulullah mengatakan dalam riwayat yang lain, tidakkah aku merasa malu kepada seorang laki-laki yang malaikat merasa malu kepadanya. Jadi antara fadilahnya Utsman. Kemudian hadis berikutnya kita lanjut. Qala al-Imam al-Bukhari rahimallahu taala, haddatsana Ibrahim ibn Musa ibn Yazid Abu Ishaq al-Farra al-Razi thiqatun hafizun. قال أبو زرعة رحمه الله كتبت منه 100,000 حديث 100,000 حديث aku menulis darinya 100,000 hadis. نثقه حافظ. قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق ابن حمام ابن نافع الحميري أبو بكر الصنعاني لو tinggal di Sunnah mengajarkan ilmu di Sunnah dan termasuk syekhnya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimallahu taala sampai rihlah ke Yaman dari Baghdad. Jalan kaki beliau safar melewati beberapa tempat untuk menimba ilmu pada para ulama. sampai ke Son'a. Menaik semua kant yang tinggi, hirsnya yang besar mereka untuk menimba ilmu hadis, menimba ilmu, mencari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dia korbankan waktunya, dia korbankan hartanya, fisiknya untuk mencari ilmu dengan jalan yang susah payah dia tempuh. Dulu orang safar jalan kaki atau imma naik unta, punya kendaraan. Bagaimana para ulama safar menuntut ilmu? Sampai-sampai ada yang disebutkan minum air kencingnya sendiri, karena tidak ada lagi air yang didapatkan. Mereka sabar dalam mencari ilmu, dalam menuntut ilmu. Beda dengan zaman kita sekarang ini, sudah serba tersedia fasilitas yang sangat memudahkan. Mau safar, gak ada lagi jalan kaki. Ada kendaraan. Nah, yang enak. Abdul Razzaq, Syekhnya Imam Ahmad. An-Ma'mar, juga thiqah. Beliau jadi ulama yang mengajarkan ilmu hadis di Yaman. An-Ma'mar ibn Rashid Abu Abu Urwa al-Basri. Ma'mar ibn Rashid Abu Urwa al-Basri juga thiqah sabtun. An Thabit al-Bunani, dari Thabit al-Bunani, Thabit ibn Aslam al-Bunani, sehingga kita lewat ini, termasuk Athbatun Nas fi Anas ibn Malik, seorang yang thiqah dan abid, ahli ibadah. Thiqatun abid. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari Anas bin Malik sahabi Abu Hamzah, termasuk sigar sahabah yang menjadi khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melayani Rasulullah selama kurang lebih 10 tahun. Dari umur 10 tahun masih anak-anak 10 tahun. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, ibunya langsung membawa Anas. Hadza Anas yakhdumuk. Ini Anas akan melayani engkau wahai Rasulullah. Rasulullah mendoakan kepada Anas bin Malik, aktir nam adil umrahu, aktir malahu wa waladahu, panjangkan umurnya, perbanyak hartanya dan perbanyak keturunannya. Ini doanya Rasulullah SAW kepada Anas, dan dijabah doanya Rasulullah, makbul. Beliau hidup lebih dari 100 tahun dan memiliki anak yang sangat banyak, ya lebih dari 100 anak cucunya, cucunya lebih dari 100. Banyak di antara mereka meninggal kena taun dan punya kebun anggur yang berbuah dua kali dalam setahun, di mana anggur itu hanya berbuah dalam satu kali dalam setahun, ya di musim semi dia berbuah satu kali. Ini punya Anas bin Malik dengan barokah doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebun kurma beliau itu berbuah dua kali dalam setahun, panen dua kali. Sehingga menjadi dia orang yang banyak hartanya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bersabda Rasulullah, "Ma kana al-haya'u fi syai'in illa zanahu wala kana al-fukhsu fi syai'in illa syanahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah al-haya, rasa malu itu ada pada sesuatu kecuali malu itu akan menjadikannya indah. Sesuatu itu ada rasa malu padanya, maka rasa malu itu menjadikan indah. Kalau orang punya rasa malu, maka rasa malu itu akan menjadikan indah pada dirinya. Wala kana al-fuhsyu fi syai'in illa syanahu. Dan tidaklah al-fuhsyu, kejelekan itu ada sesuatu, illa syanahu, kecuali akan menjelekkannya. Al-fuhsyu, ucapan yang jelek, perbuatan yang jelek, perbuatan yang tercela, ucapan yang tercela. Satu yang tercela pada sesuatu itu kecuali akan menjadikannya jelek. Hadis ini hadis yang sahih. Sebagaimana dalam rawi-rawinya kita sebutkan semuanya thiqah. Dikeluarkan juga oleh Al-Imam Ahmad, Tirmidzi, wa Ibnu Majah. Di dalam hadis ini disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya sesuatu yang ada padanya itu sifat malu, maka sifat itu akan menjadikan indah. Dan memang benar. Benar. Kalau orang punya rasa malu yang tinggi akan menjadi indah. Ucapannya akan menjadi indah. Enak didengar kalau dia berbicara. Sopan dia. Dia akan mempertimbangkan dulu apa yang keluar dari mulutnya. Tidak sembarangan ngomong. Melantur. Ini ucapan yang baik atau ucapan yang jelek. Akibatnya baik atau jelek. Tidak akan ngomong yang jorok-jorok. Dia akan ngomong ucapan-ucapan yang menyakiti hati orang. Dia akan keluar bentak-bentak. Kalau ngomong kepada orang. Kenapa? Karena ada malu. Begitu pula perbuatannya akan menjadi indah. Nampilannya. Pakaiannya juga. Pakaian bagus, pakaian sopan. Dengan pakai pakaian yang bagus, menjadikan indah penampilannya. Karena malu kalau dia penampilannya jelek. Akan indah semuanya. Dalam makannya juga menjadi baik. Menjadi beradab dalam pergaulan. Dalam mencari teman, dengan berteman, itu akan menjadi indah semuanya. Dia tidak sembarangan mencari teman, dia tidak akan mau berteman dengan orang-orang yang jelek, ucapan yang jelek, perbuatan yang jelek. Nah, sebaliknya al-fuhsyu. Fi syai'illah walakan al-fuhsyu fi syai'illah syanahu. Sebaliknya al-fuhsyu. Al-fuhsyu yang tercela, pencercaan jelek, tidak ada pada sesuatu kecuali akan menjadikannya jelek. Ucapannya menjadi jelek, perbuatannya juga menjadi jelek. Ma'anil kalimah, makna dari kalimat ini, zanahu, makna zanahu, jammalahu, waja'alahu kamilan hassanahu, jammalahu, menjadikannya indah, dan menjadikannya sempurna, dan menjadikannya bagus. Itu zanahu. Sifat malu itu akan menjadikan ini, menjadikan bagus, menjadi indah. Ucapan, perbuatan, dan apa saja. Al-fuhsyu. Adapun al-fuhsyu, ini banyak maknanya. Di antaranya disebutkan ala Ahmad ibn Muhammad ibn Ali al-Muqri dalam kitab Misbahul Munir, al-fuhsyu itu kullu syai'in jawazal had fahuwa fahishun, segala sesuatu yang melampaui batas maka itu fahish, segala sesuatu yang melampaui batas maka itu fahish. Disebutkan juga oleh Ibn Faris, disebutkan juga oleh Ibn Faris dalam Mujam Maqais al-Lughah, al-fa' wal-ha' wal-shin kalimatun tadullu ala qubhin fi syai'in. Kalimat atau mada fa' al-ha' wal-shin ini kalimat yang menunjukkan qubhin fi syai'in. Kubhin itu kejelekan, jelek, menunjukkan kejelekan pada sesuatu. Itu al-fuhsh atau fahish. Disebutkan juga oleh Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab, al-fuhshu, al-fuhshu wal-fahsha wal-fahisha adalah al-qubhu min al-qawli wal-fi'li. Minal qawli, jelek dari ucapan dan perbuatan. Dan Raghib al-Asfahani menyebutkan al-fuhsyu ma'adhuma qabhuhu fil aqwal, apa-apa yang besar kejelekannya di dalam aqwal wal afal, ucapan dan perbuatan. Ini antaranya disebutkan makna al-fuhsyu itu, jadi banyak. Bahkan diitlakkan juga, diitlakkan al-fuhsyu, al-fahsya dengan beberapa makna, beberapa makna. Kalau tadi ini secara bahasa makna al-fuhsyu. Dan fuhsyu ini juga disebutkan atau diitlakkan dengan beberapa makna. Disebut di antaranya adalah az-zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, wa la taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Az-zina, dan ini yang banyak dalam Al-Quran. Makna al-fuhsyu itu bimana zina. Kemudian juga al-bakhil. Yang kedua, yang ketiga diitlakkan juga al-amrin la yakun muwafiqan lil-haq, perkara yang tidak mencocoki al-haq. Itu juga makna dari al-fuhsyu. Dan juga dimutlakkan ala al-fuhsyu fil kalam, tutlaku al-fuhsyu fil kalam, al-fuhsyu fil kalam, jelek dalam ucapan. Al-fuhsyu fil kalam ini dua maknanya. Al-fuhsyu bil kalam itu memiliki makna dua, disebutkan di antaranya adalah bimana as-sab wasyatum, maknanya mencelah. Fuhsyu bil kalam itu mencelah. Lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan, cuma disebutkan hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, juga hadis Usama bin Zaid. Hadis ini sahih. Rasulullah disebutkan situ lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang fahishan, yang suka mencela. Keluar dari ucapan beliau itu celaan-celaan. Wala mutafahishan. Dan juga beliau bukan orang yang mutafahishan, ya'tamid fil fuhsy, sengaja berbuat fahsya. Yang kedua, makna fuhsy fil kalam yaitu ayakuna bitta'addi fil qawli wal jawab, melampaui batas di dalam ucapan dan jawaban. Melampaui batas ketika berbicara atau ketika dia menjawab. Disebutkan dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya anna yahudan atau an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamu alaikum. Disebutkan bahwasanya Yahud mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang ke rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan assalamu alaikum. Assam itu kematian, al-maut, bukan assalamu alaikum. Qala salam, keselamatan, doa keselamatan atas kalian. Tapi Yahudi ini tidak mengucapkan itu. Dia mengatakan assam, kematian, merupakan celaan, hinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doakan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maut, kematian, assalamu alaikum. Maka faqalat Aisyah menjawab. Rasulullah tidak menjawab. Aisyah menjawab. Ini mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia balas, wa alaikum wa la'anakumullah wa ghadiballahu alaikum. Dijawab dengan berlebihan. Wa alaikum wa la'anakumullah, ditambah la'anakumullah wa ghadiballahu alaikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat kalian dan semoga Allah amurkai kalian. Faqala Rasulullah sallam mahlan ya Aisyah, pelan-pelan ya Aisyah. Alayki birrifqi wa iyyaki wal unfa wal fuhsha. Alayki birif, dan yang kau rif, lembut, tenang. Wa iyyaka wal unfa, wa iyyaka, jauhi, hati-hati kamu dari bersikap kasar, unf kasar, wal fuhsh, dan fuhsh. Ini al fuhsh, al fuhsh di sini adalah melampaui batas dalam berbicara dan dalam menjawab. Ini antaranya makna-makna al-fuhsyu. Mau dikembalikan kepada hadis, wa ma kana al-fuhsyu fi syai'in illa syanahu. Ya, maknanya al-fuhsyu di sini dengan makna-makna yang ada. Sejadi yang dimasukkan di sini adalah al-fuhsyu fil kalam atau kullu haslatin qabihatin min aqwal wal af'al, setiap perilaku yang jelek dari ucapan, setiap perangai yang jelek baik dari ucapan maupun perbuatan, ini adalah al-fuhsyu. Di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya malu itu akan menghalangi seseorang dari banyakkan berbuat perbuatan yang tercela. Ibn Abdul Bar rahimallahu taala menyebutkan bahwasanya dalam hadis ini al-haya yamna min kathil min al-fuhsh wal-fawahish, bahwasanya rasa malu itu akan menghalangi min kathil min al-fuhsh, dari banyak perbuatan-perbuatan ataukah ucapan-ucapan al-fuhsh yang jelek, wal-fawahish ucapan-ucapan yang kotor, ucapan atau perbuatan yang keji. Wa yastamilu ala kathir min amalil bir, dan mencakup di dalamnya dari berbagai macam dan banyak amalan-amalan kebaikan. Kalau orang punya rasa malu kan amalan baiknya mesti kan banyak pula yang akan terjauhkan dari berbagai macam perbuatan-perbuatan tercela, dan sebaliknya amalan-amalan kebaikan yang sangat banyak. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah, larangan-larangan Allah. Dia banyak mendapatkan kebaikan. Malu kepada manusia juga akan menghindari dari berucap atau melakukan perbuatan yang itu bisa merusak murwahnya, merusak kehormatan dirinya. Dia akan tinggalkan itu. Maka sangat banyak kebaikan-kebaikan yang bisa lahir dari adanya sifat malu ini. Dan sangat banyak dari perbuatan-perbuatan tercela, ucapan-ucapan yang jelek, perbuatan-perbuatan yang jelek, itu bisa terhalangi orang disebabkan dengan adanya rasa malu ini. Wabihada sara juz'an wa syu'batan minal iman. Oleh karena itu menjadilah malu itu menjadi bagian atau cabang dari iman. Orang yang malu akan terjauhkan, akan tertolak dalam dirinya dengan rasa malu tersebut dari terjatuh ke dalam maksiat yang banyak. Naam. Dan disebutkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, qalat Aisyah qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, wahai Aisyah, iyyaka wal fuhsha, hati-hati kamu dari al-fuhsh, jauhi, tinggalkan al-fuhsh, al-fuhsh fil kalam atau al-fuhsh fil af'al. Fa'inna al-fuhsha law kana rajulan la kana rajulun su. Karena sungguhnya al-fuhsha itu kalau sekiranya dia seorang laki-laki, kalau wujudnya al-fuhsha itu adalah seorang laki-laki, maka adalah laki-laki yang jelek. Laki-laki yang jelek. Dan al-fuhsha ini akan menafikan ar-rifq, akan menghilangkan sifat kelembutan, sehingga engkau tidak mendapati seorang yang fahish, seorang yang suka berkata-kata atau berucap atau berperilaku yang jelek, itu rafiqan li ibadillahi azza wa jal wala rahiman, tidak akan kau dapati orang yang fahish itu rafiq, dia memiliki kelembutan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, wala rahiman, dia memiliki kasih sayang bakas belikan ya sub kulla hadin wasum kulla insanin. Sebaliknya orang-orang yang al-fahish ini, dia akan mencela setiap orang, mencela manusia, itu yang dia senang. Maka disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis, "Wa kana al-fuhshu fi syai'in illa syanahu." Tidak adalah al-fuhshu itu ada pada sesuatu kecuali syanahu. Syanahu yang menjadikan jelek, menjadikan tidak baik sesuatu tersebut. Karena al-fuhshu menafikan ar-rifq, sementara rifq itu adalah termasuk perilaku yang baik, yang dengannya rifq itu muncul lahir perilaku-perilaku yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyenangi, tidaklah mencintai nam al-fuhsu ini. Inna Allah Subhanahu wa taala la yuhib kulla fahishin mutafahishin. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintai setiap atau siapa saja yang fahish, orang yang fahish, orang yang melakukan perbuatan fahish, mutafahish, dan orang yang sengaja dia berbuat fahishah. Dan ini bukan termasuk ahlinya Rasulullah SAW. Nah, sebagaimana kita sebutkan tadi, lam yakun Nabi SAW fahishan wala mutafahishan, lam yakun Rasulullah SAW fahishan wala la'anan wala sababan. Sebagaimana disebutkan oleh hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dari riwayat al-Imam al-Bukhari. Nah, ma yukhadhu min al-hadith, karena faedah dari hadith, ma yukhadhu min al-hadith, yang pertama, bayanu fadilatil haya, bayanu fadilatil haya, penjelasan tentang keutamaan haya. Ini sering kita lewati, muncul lagi, karena memang banyak sekali keutamaannya, akan menjadikan segala sesuatu itu menjadi indah, menjadi bagus, kalau ada sifat haya. Wa fihi al-hathu ala at-tahalli bihi. Dalam hadis ini juga ada dorongan atau anjuran untuk tahalli, untuk berhias. Berhias, menghiasi diri dengan sifat malu ini. Ada dorongan anjuran dalam hadis ini untuk seorang itu menghiasi dirinya dengan sifat ini. Yang kedua, al-faedah tsaniyah bayanu dzammil fuhsyi. Penjelasan tentang tercelanya al-fuhsy. Wal hadd wa la tarkihi. Dan dorongan, anjuran untuk meninggalkannya. Ini dengan haya, haya dianjurkan, didorong bagi seorang itu untuk berhias dengannya. Sebaliknya al-fuhsyu, nah, itu didorong untuk meninggalkan, dianjurkan untuk meninggalkan. Yang ketiga, ats-tsalitsa, bayanu anna al-haya zinatun lil umur. Penjelasan bahwasanya al-haya, malu itu, sifat malu itu adalah zinatun lil umur, perhiasan bagi perkara-perkara, bagi urusan-urusan. Ayah menjadikannya indah, menjadikannya terlihat bagus, terlihat indah perkara-perkara itu, akan mengantarkan kepada kebaikan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu itu tidaklah datang kecuali dengan kebaikan. Al-haya' la ya'ti, tidak mendatangkan rasa malu itu kecuali kebaikan. Dalam riwayat Muslim, al-haya' khairun kulluhu. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwasanya al-haya' khairun kulluhu. Malu itu adalah kebaikan keseluruhnya. Dari hadis Imran bin Husain. Aw qala al-haya'u kulluhu khair, atau Rasulullah mengatakan al-haya', rasa malu itu kullu, seluruhnya adalah kebaikan. Ya, rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Tidak rasa malu itu kemudian mendatangkan kejelekan, tidak. Rasulullah mengatakan di sini al-haya' la ya'ti illa bi khairin. Tidaklah mendatangkan rasa malu itu kecuali kebaikan. Ini 4 faedah yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan hadis ini. Maka al-haya'u fi syai'in illa zanahu, wa la kana al-fuhsyu fi syai'in illa syanahu. Nah, ila huna, cukup sampai sini dulu. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, tafadhalu, hafidhakumullah.